untuk apa ku menanti tanpa kepastian darimu sayang. Sering aku bertanya pada bintang di sana tentang dirimu. Oh, adakah rindumu, adakah cintamu masih milikku? Bercanda dan bercerita tentang asmara. Oh, dengarlah kekasih, rindu hati ini senada gelisah malamku. Apa yang ku rasakan saat ini? Sunyi sepi yang malamku. Apa